وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Sekarang di halaman 312 atau halaman berapa? 319. Di poin F, bagaimana sikap seorang ahlu sunnah terhadap ahlu bid'ah. Saya ingat guru kami Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili ketika di tahun 2014 kami ada daurah khusus ustaz-ustaz di Solo. Di daurah itu selama 2 tahun 2014 dan 2015 di bulan Syawalnya kami membahas satu buah kitab terdiri dari 2 jilid yang merupakan disertasi beliau sendiri waktu beliau dulu S3. Kitab itu judulnya Mauqif Ahli Sunnah min Ahlil Ahwa wal Bidah, sikap seorang ahlu sunnah terhadap ahlul bidah atau ahli bidah. Saya ingat di pengantar beliau dahulu, di pembukaan daurah tersebut selama 6 hari berturut-turut kali 2 tahun, berarti 12 hari. Satu harinya itu terdiri dari sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 5 sesi per harinya. Berarti ada 60 sesi, per sesi 1,5 jam. Kami tuntaskan 2 jilid kitab beliau tersebut yang merupakan disertasinya. Beliau katakan waktu pertama kali saya memilih judul ini dan membahas, mulai mencari referensi-referensi tentang judul tersebut, maka dosen pembimbing saya mengatakan, ini kalau nanti sudah jadi pasti akan menjadi buku yang sensitif di masyarakat karena bahasanya bahasan sensitif. Maka saya katakan, pembahasan di F ini, sikap ahlu sunnah terhadap ahlu bid'ah, ini termasuk bahasan yang sensitif di masyarakat. Termasuk kalau yang hadir di sini belum lama ngaji, bisa jadi akan menaruh suzon kepada kami yang membahasnya. Padahal sebenarnya ini adalah pembahasan yang dari dulu para ulama kita telah membahasnya. Nanti akan saya sebutkan bagaimana pendapat para ulama tentang duduk bermajelis dan mendengarkan perkataan-perkataan ahli bid'ah. Mari kita baca dulu sedikit. Termasuk prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa mereka membenci para pengekor hawa nafsu dan ahli bid'ah yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama, tidak simpati kepada mereka, tidak berteman dengan mereka, tidak sudi mendengarkan ucapan mereka, tidak mau duduk di dalam majelis mereka, tidak mau berdiskusi atau tukar pikiran dengan mereka, dan tidak mau dialog dengan mereka. Ahlu sunnah menjaga telinga mereka dari ucapan-ucapan batil para ahli bid'ah yang terkadang terdengar sepintas lalu kemudian membuat was-was di hati dan merusak hati. Ahlu sunnah menjelaskan tentang bahaya bid'ah dan hawa nafsu mereka serta memperingatkan umat agar berhati-hati terhadap mereka dan agar umat tidak menimba ilmu dari mereka. Ini pengantar di dalam 2 paragraf. Kalau di buku yang kami bahas dahulu 2 jilid, yang satu jilidnya setebal buku ini, satu jilidnya setebal buku ini, dan itu dalam bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan akan lebih tebal lagi. Dan buku tersebut sudah terbit setebal ini kira-kira dalam bahasa Indonesia. Jadi paragraf F ini Ini cuma cuplikan sedikit yang para ulama kita telah membahas, salah satunya Syekh Ibrahim Ruhaili, beliau bahas setebal ini. Saya pernah pegang bukunya segini, itu bahasa Indonesia. Entah font di dalamnya ukurannya 12x10, kecil-kecil. Tapi yang jelas di dalamnya sangat rinci bagaimana pembahasan para ulama dari zaman dahulu tentang hukum menikah dengan ahli bid'ah. Menikahkan ahli bid'ah, berbicara dengan ahli bid'ah, bermajlis dengan ahli bid'ah, menimba ilmu dari ahli bid'ah, bersahabat dengan ahli bid'ah, dan lain-lain sebagainya. Bermuamalah jual beli dengan ahli bid'ah, rinciannya sangat banyak. Nah, di antara yang perlu kita ketahui bahwa prinsip akidah Ahlussunnah, mereka menghindarkan diri dari berteman dan mendengarkan ucapan-ucapan ahli bid'ah. Seorang Ahlussunnah di dalam prinsipnya yang benar, yang kuat adalah tidak mau duduk di dalam majelis-majelis mereka, apalagi mengambil ilmu dari mereka. Tidak sudi untuk berdiskusi dan tukar pikiran dengan mereka, bahkan tidak mau dialog dengan mereka. Saya mencoba untuk mencari beberapa perkataannya di sini, tapi dapat cuma sedikit. Ya. Mari coba antum buka di halaman 320 atau di halaman berapa di buku antum, di akhir sebelum poin G. Berapa? Sebelum G. 327. Adapun di buku lama 320. Coba kita lihat bagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, "La tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub." Kata Ibnu Abbas, ini siapa? Level apa? Sahabat Nabi. Bahkan termasuk di antara ahli tafsirnya para sahabat Nabi. Karena Nabi pernah mendoakan khusus buat dia. Kata Nabi SAW, Allahumma faqih fid din wa'allimhu ta'wil. Nabi mendoakan Ibnu Abbas ini dengan doa khusus, ya Allah jadikanlah dia faqih dalam agama dan ajarkan dia tafsir-tafsir Al-Quran. Sehingga para ulama kita mengatakan bila ingin merujuk tafsir para sahabat, salah satunya adalah rujuk kepada Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Janganlah kamu duduk bersama pengikut hawa nafsu yang akan menyebabkan hatimu sakit. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, wafat di tahun 187 Hijriah, beliau berkata, "Adraktu khiyaran nasi kulluhum ashabu sunnah wa yanhauna an ashabil bid'ah." Saya mendapati orang-orang yang terbaik di kalangan agama ini sepandang sejauh yang dikenal oleh Fudail bin Iyad, beliau katakan semuanya adalah orang-orang yang memegang sunnah dan menjalankannya, yang semuanya melarang orang-orang untuk bersahabat dengan ahli bid'ah. Hasan al-Basri rahimahullah, wafat tahun 110 Hijriah, berkata, "La tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum." Janganlah kalian duduk dengan pengikut hawa nafsu, janganlah berdebat dengan mereka, dan janganlah mendengarkan perkataan mereka. Mari saya bacakan yang lain dari apa yang saya sudah coba rangkum dari beberapa referensi. Berkata Abu Daud As-Sijistani, enggak ada di tempat antum. Saya rangkum dari tempat yang lain, karena saya bilang tadi ini masalah-masalah sensitif. Kalau didengar oleh orang yang baru ngaji, bisa jadi suuzonnya malah ke saya. Padahal ibarat dokter kita lagi ngasih obat, cuman memang obatnya pahit, cuman supaya antum sembuh. Tapi daripada nanti dikira ini dokter-dokter apaan nih, kita dikasih obat kok gak ada enak-enaknya obatnya, maka saya tambahkan dengan perkataan dokter-dokter yang jauh lebih ahli. Kata Abu Dawud As-Sijistani, dia pernah melihat Imam Ahmad bin Hanbal berkata, siapa yang meragukan Imam Ahmad? Beliau adalah Imam Ahlussunnah, salah satu imam mazhab. Kata Imam Ahmad, aku melihat ada seorang ahlu sunnah bersama ahlu bidah, duduk bersama ahlu bidah. Apakah, maaf, ada yang pernah bertanya kepada Imam Ahmad, aku lihat ada seorang ahlu sunnah duduk bersama ahli bidah, apakah aku tidak, apakah boleh aku tidak bicara lagi dengannya? Maka Imam Ahmad menjawab, jangan. Engkau nasihati dia bahwa orang yang bersama dirinya adalah ahli bidah. Jika dia meninggalkan perbuatannya, maka bicaralah dengan ahli bidah. Jika dia meninggalkan perbuatannya, duduk-duduk bersama ahli bidah tersebut, maka tetaplah sambung silaturahim dengannya. Tapi jika sudah kau nasihati tapi dia tetap seperti itu, maka tinggalkan dia. Ibnu Mas'ud, ini sahabat Nabi, dia berkata, seseorang itu bersama dengan teman-temannya, maksudnya dengan teman duduknya. Wahai hamba Allah, jangan engkau korbankan agamamu untuk dunia dengan cara berbasa-basi dengan ahli bidah. Ibnu Taimiyah berkata, jika pergaulan seseorang adalah dengan orang-orang jelek ahli bidah, maka peringatkan dia darinya. Fadhil bin Iyad mengatakan, siapa yang duduk dengan ahli bid'ah, maka berhati-hatilah dirinya. Dan siapa yang duduk dengan ahli bid'ah, tidak akan diberi hikmah atau ilmu. Dan saya ingin, jika antara saya dan ahli bid'ah ada benteng dari besi yang kokoh, saya makan di samping Yahudi dan Nasrani, lebih baik menurut saya ketimbang saya makan di sebelah ahli bid'ah. Fadhil bin Iyad berkata, barang siapa memuliakan pelaku kebid'ahan, maka dia sungguh telah menolong seseorang untuk menghancurkan agamanya. Muhammad bin Sirin berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama ini. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, tidak pantas seseorang bersikap ramah kepada ahli bid'ah, duduk-duduk dan bergaul dengan mereka. Ibnu Sirin apabila mendengar ucapan ahli bid'ah, dia akan menutup telinganya dengan jarinya lalu berkata, tidak halal bagiku mengajaknya berbicara sampai dia berdiri dan meninggalkan tempat ini. Al-Barbahari mengatakan, apabila tampak bagimu satu perkara bid'ah pada seseorang, maka jauhi dia, karena sesungguhnya yang dia sembunyikan darimu lebih banyak daripada yang dia tampakkan. Kata Imam Al-Barbahari, perumpamaan ahli bid'ah itu seperti kala jengking. Mereka menyembunyikan kepala dan dada mereka di dalam tanah dan mengeluarkan ekornya. Maka nanti jika mereka telah mantap dengan posisinya, mereka pun akan menyengat mangsanya. Demikian pula ahli bid'ah. Mereka menyembunyikan bid'ah di tengah-tengah manusia. Lalu apabila mereka telah mantap dengan kedudukannya, maka mereka pun akan menyampaikan apa yang diinginkan oleh mereka. Ibnu Jauzi berkata, janganlah berteman dengan ahli bid'ah. Dan wajib bagi kalian untuk menjaga anak-anak kecil kalian untuk bergaul dari mereka, dan jangan sampai terpatri di dalam hati mereka. Maka sibukkanlah anak-anak kalian dengan mempelajari hadis Nabi, agar terbentuk watak mereka di atas hadis Nabi. Ibnu Ahmad berkata, janganlah kamu bermusyawarah dengan ahli bid'ah dalam urusan agamamu, dan jangan jadikan dia teman safarmu. Saya tambahkan dengan kondisi kenyataan pada sebagian orang yang mencoba-coba untuk duduk-duduk dengan ahli bidah. Imam Az-Zahabi berkata tentang Rawandi, seseorang yang dibahas dalam biografinya. Dia berkata, Imam Az-Zahabi bercerita, Rawandi ini suka berteman dengan orang Syiah Rafidah. Syiah Rafidah adalah ahli bidah, bahkan kafir menurut sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama ahlu sunnah. Rawandi ini suka berteman dengan orang Syiah Rafidah dan orang-orang yang menyimpang. Jika dihukum, maka dia mengatakan, maksudnya jika dinasihati, maka dia pun menjawab, aku cuma ingin tahu ucapan-ucapan mereka. Aku cuma ingin tahu mereka bicara apa saja. Sampai akhirnya dia pun ikut kepada orang-orang tersebut dan belakangan menjadi orang ateis, menyimpang dan turun atau keluar dari agama Islam ini. Maksudnya jadi orang kafir akibat suka berteman dengan ahli bidah. dalam posisi ini, dalam cerita Rawandi ini, suka bertemannya dengan orang Syiah. Imam Az-Zahabi berkata dalam biografi Ibnu Aqil Al-Hambali, ketika menukil ucapannya, beliau berkata, para ulama Hambali ingin agar aku menjauhi sekelompok ulama, padahal aku ingin tidak mau luput dari sebagian ilmu. Maksudnya Ibnu Aqil ini duduk-dudukan dalam ahli bid'ah, terus untuk membela dirinya dia bilang, aku cuma mau bersama mereka, pengen dengar ilmu kok, siapa tahu dapat ilmunya. Maka Imam Az-Zahabi berkata, para ulama sebenarnya telah melarang dirinya bergaul dengan Mu'tazilah, tapi untuk membela dirinya dia bilang dia duduk bersama para ulama untuk cari ilmu, dan dia enggan menerima nasihat untuk menjauhi para Mu'tazilah tersebut. Akhirnya dia pun jatuh terhadap jerat mereka dan menjadi lancang dalam menakwilkan dalil. Datang Daud Al-Asbahani ke Baghdad. Dia berbicara lemah lembut kepada Saleh, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Daud Al-Asbahani ketemu dengan Saleh, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Daud minta agar Saleh nyampaikan ke bapaknya, siapa? Imam Ahmad, bahwa Daud pengen ketemu. Pengen ketemu. Maka Saleh berkata, "Wahai ayah, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu." Imam Ahmad bertanya, "Siapa?" Maka Saleh menjawab, "Daud." "Daud banyak, Daud yang mana?" Maka dia mengatakan, "Daud." "Daud? Dari mana dia?" Sementara Saleh ini menutup-nutupi bahwa itu adalah Daud Al-Asbahani. Maka Imam Ahmad mengulik-ngulik sampai akhirnya Saleh berkata, "Daud Al-Asbahani." Maka Imam Ahmad berkata, "Muhammad bin Yahya An-Naisaburi pernah menulis surat kepadaku bahwa Daud Al-Asbahani ini memiliki pemahaman bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah tapi cuma makhluk." Dan ini termasuk perkataan ahli bid'ah di zaman dahulu yang sesat, bahwa Al-Quran adalah makhluk. "Maka jangan biarkan dia mendekatiku." Maksudnya, "Tidak usah, saya tidak mau ketemu." Maka Saleh berkata, "Wahai ayah, dia bilang, enggak kok, dia enggak begitu. Dia mengingkari tuduhan tersebut." Maka Imam Ahmad berkata, "Muhammad bin Yahya An-Naisaburi lebih jujur daripada dirinya. Maka jangan izinkan orang itu, Daud, untuk menemuiku." Karena takut apa? Dengan syubhatnya ahli bid'ah. Ada seorang ahli ahwa, yakni maksudnya ahli bid'ah, berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani, "Wahai Abu Bakar, saya ingin bertanya kepadamu tentang satu kalimat." Ini ahli bid'ah mau nanya masalah agama kepada Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub berkata, "Enggak, jangan tanya." Dia mengatakan, "Cuma sedikit saja." Maka Ayyub berkata, "Meskipun cuma satu kata, jangan berkata-kata." Dilarang ahli bid'ah bertanya kepada dirinya. Yahya bin Said Al-Qahtan berkata, ketika Sufyan datang ke Basrah, beliau melihat Rabi' bin Subaih. Dia memiliki kedudukan terhormat di sisi manusia. Maka beliau bertanya, "Bagaimana pemahaman Rabi'?" Mereka menjawab, "Pemahamannya Ahlussunnah." Lalu ditanya lagi, "Siapa temannya?" Maka mereka menjawab, "Dia Ahlussunnah tapi temannya Qadariyah, para pengingkar takdir." Maka beliau pun berjawab, kata Yahya, atau kata Sufyan, dia berkata, "Berarti dia pun sama kayak mereka, yaitu pengingkar takdir." Ada beberapa contoh yang lain yang sudah nyata dilakukan oleh orang-orang di zaman dahulu. Misalnya, yang terjadi pada seorang laki-laki yang bernama Nafi' bin Az-Zurq. Nafi' bin Az-Zurq ini adalah muridnya Ibnu Abbas. Berarti muridnya sahabat Nabi. Nafi' bin Az-Zurq ini suka bermajlis dengan orang-orang Khawarij. Maka meskipun gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, gurunya sering menasihati agar dia tidak bermajelis dengan orang Khawarij, karena dia merasa, ah nantikan saya dakwahi mereka. Kita muridnya Ibnu Abbas, masa kalah sama orang-orang Khawarij? Belakangan akhirnya Nafi' bin Azraq, dia jadi Khawarij. Ada seorang dari kalangan Ahlussunnah di zaman dahulu datang kepada ada seorang Ahlussunnah di zaman dahulu namanya Imran bin Hattan. Imran bin Hattan ini tertarik pada sepupunya yang sepupunya orang Khawarij, dan dinasihati oleh teman-temannya agar tidak mendekati sepupunya itu yang wanita Khawarij. Maka Imran bin Hattan berkata, saya kan laki-laki Ahlussunnah, masa kalah sama perempuan Khawarij? Maka dia pun menikahi wanita tersebut. Setelah dia menikah, maka Imran bin Hattan malah jadi Khawarij. Nah. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian di zaman dahulu yang menunjukkan bahwa para ulama di zaman dahulu melarang kita untuk bermajelis dengan orang-orang yang memiliki bid'ah. Ya. Adapun di zaman ini, saya pernah mengenal ada seorang ustaz. Bukan pernah, ada sampai sekarang dan masih hidup orangnya. Kalau antum tanya kepada ikhwan-ikhwan yang dahulu di tahun 2000-an awal mereka kuliahnya di Malang, maka semua orang akan tahu bahwa mereka mengenal sunnah dari ustaz tersebut. Berarti kira-kira dari mana asalnya? Kira-kira dari mana asalnya? Dari Malang. Dan gak usah terlalu dipikirkan siapa. Tapi yang tahu banyak, tahu sering medsos pasti tahu yang saya maksud. Oh, teman-teman yang kuliah di Unbrau, di Brawijaya atau sekitaran Malang, dahulu banyak belajar justru dari beliau. Makanya ketika merebak fitnah pertama kali, banyak teman-teman di sini, termasuk di Anasa ini, yang kuliahnya dulu di Unbrau, banyak membela beliau. Jangan nyebarkan fitnah, bla bla bla. Belakangan, lama-lama akhirnya kelihatan juga taringnya. Ketika pertama kali yang bersangkutan terciduk oleh Ustadz Yazid sendiri, yang menulis buku ini, terciduk di Bandara Soekarno-Hatta, ingin khuruj bersama orang-orang jemaah tabligh. Maka ketemu Ustadz Yazid, karena Ustadz Yazid dahulu gurunya, maka dinasihati, kenapa ente kau bermajelis dengan ahli bid'ah? Mau pergi khuruj ke India lagi? Siapa yang pernah ke sana tahu bahwa, dan saya diceritakan oleh salah satu ikhwan di sini yang dulu pernah ikut khuruj ke India. Khurujnya bukan kemana-mana, bukan cuma ke GPA, ke WIKA, ke Regensi, bukan. India yang memang majelis utamanya jamaah tabligh sedunia. Mereka tahu bahwa markas utama jamaah tabligh itu di dalamnya ada kuburannya. Ya. Ketika dinasihati, jawabannya enggak, saya cuma mau numpang aja, mau cari hadis di sana. Sama kayak perkataannya Nafi' tadi, atau perkataan siapa tadi? Enggak, saya cuma mau cari ilmu saja. Yang belakangan akhirnya jadi Khawarij juga. Belakangan jadi Sufi juga. Ustadz yang bersangkutan dahulu kita tahu termasuk orang yang melarang orang dari bid'ah. Sekarang semuanya jadi bisa, semuanya jadi legal meskipun bid'ah, dengan alasan menghormati karena masing-masing punya dalil. Maka saya katakan di bab ini bab sensitif. Ya, kalau secara global seolah-olah begini, kita tertutup sekali dari yang namanya bermajelis dan berbicara dengan ahli bidah. Hanya saja perlu untuk perhatikan, dan setiap tulisan yang membahas tentang sikap Ahlussunnah terhadap ahli bidah ini memiliki batasan-batasan. Artinya, ada kalanya seseorang berbicara dengan ahli bidah, ada sekalanya seseorang berdiskusi dengan ahli bidah. Misal, seseorang diajak untuk berdiskusi hanya empat mata dengan temannya yang suka melakukan kebid'ahan, yang dia serius mau cari kebenaran. Misalnya dia bertanya, saya perhatikan kamu berbeda di kantor ini. kamu berjenggot sendiri. Kalau kami melakukan peringatan anu apa-apa, kalau kamu tidak ikut. Kalau kita bikin pengajian, kadang-kadang kamu bertanya apa dalilnya, apa dalilnya. Terus misalnya antum berdebat masalah Maulid Nabi yang baru-baru berlalu, dan saya lihat kamu mengatakan Maulid Nabi itu dilarang karena itu mengada-ngada. Saya pengen tahu apa alasannya. Karena saya terus terang ikut. Terus antum duduk bersamanya empat mata dan antum mendakwahinya karena dia terlihat mau mencari kebenaran. Maka ini bisa jadi boleh. Bisa jadi boleh. Tapi kalau untuk berdebat sementara kita tidak punya kapasitas ilmu yang cukup, maka ini harus dihindari. Saya katakan kalau tempat berdebat di ikhwan-ikhwan di zaman sekarang adalah media sosial. Ya, tadi malam saya bikin status. Status saya global. Saya cuma bilang, seandainya bid'ah maulidan jadi boleh lantaran dia jadi adat, sudah jadi adat istiadat, maka di Indonesia ini enggak ada bid'ah, enggak ada syirik. Karena semuanya adat. Coba sebutkan saya syirik, sebuah syirik di Indonesia ini. Saya katakan dia pasti boleh karena jadi adat. Bila seandainya adat adalah bahan untuk melegalkannya. Yang mana coba? Sebutkan satu hal yang merupakan adat istiadat di Indonesia ini yang sebenarnya dia syirik. Contoh misalnya hobi datang ke kuburan minta-minta di malam Ramadan atau di malam Syawal atau habis dari lapangan Merdeka misalnya. Yang datang ke sana kemudian bukan cuma maksudnya mendoakan, ini beda ya, bukan kasus seseorang datang mendoakan di kubur orang tuanya, beda. Ini datang ke kubur wali misalnya atau ke kuburan guru-guru. Kalau seandainya alasannya adalah ini kan adat istiadat, maka saya katakan enggak ada lagi bid'ah dan syirik di Indonesia ini. Semuanya jadi boleh lantaran sudah jadi apa? Jadi ada. Nah, terus ada yang komen di tempat saya. Ya. Dia komen dan saya baca komennya. Dia bilang di Balikpapan ini banyak kok habib-habib yang bolehkan Maulid Nabi. Maukah nanti saya organisir kita bikin pertemuan dan berdebat? Saya katakan bukan saya takut. Tetapi satu, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya di majelis-majelis seperti itu tidak ada yang akhirnya bertobat, enggak. Semua tetap mempertahankan apa yang diinginkan. Saya tidak akan ikut mereka, mereka pun tidak akan ikut saya. Jadi buang waktu. Yang kedua, ahlul bid'ah itu licik. Nanti ada bagian dari kalam kita yang dipotong lalu kemudian dibuat video seolah-olah kita kalah. Ketiga, ada sebagian ustaz di Balikpapan yang pernah mencoba berdiskusi dengan ahlul bid'ah, bikin forum besar di Islamic Center At-Taqwa kira-kira tahun 2010 atau segitulah, di rentang waktu 2008 sampai 2014, saya tidak ingat di tahun berapa. Ya, dikasih perkataan-perkataan yang syubhat, yang dia tidak bisa mengcrosscheck langsung benar atau tidaknya perkataan tersebut, dinukilkan dari bukunya Ibnu Taimiyah padahal Ibnu Taimiyah tidak berkata demikian, dan akhirnya ustaz yang bersangkutan nggak bisa jawab, akhirnya dihuin orang. Yang keempat, yang kelima, ahlul bid'ah biasanya bawa senjata. Biasanya bukan cuma sekedar bawa buku lalu kemudian berdiskusi mencari kebenaran, tapi bawa senjata, bawa pasukan, bawa provokator. Maka enggak ada manfaatnya. Maka saya bukan tidak mau, ya, tetapi belajar dari pengalaman sebelumnya, forum-forum yang demikian itu tidak akan membawa hasil bagi siapa-siapa kecuali semakin menambah kebid'ahan mereka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, perlu diketahui juga bahwa sebagian ulama memberikan batasan apabila di sebuah tempat justru ahlu sunnahnya yang malah lemah atau dia sangat minoritas di tempat tersebut, maka ada baiknya untuk tetap berlemah lembut dengan para ahli bid'ah tanpa mendengarkan ilmu dari mereka. Misal di satu kampung, anggaplah dia sudah belajar sunnah, kemudian hijrah ke tempat istrinya kah, atau kumpul-kumpul di, misalnya pulang kampung lebaran di tempat istrinya kah, yang di sana orang tidak belajar dan orang di sana melakukan kebid'ahan bahkan syirik, maka yang lebih utama bukanlah tidak bicara sama sekali dengan orang-orang tersebut, tetapi perlu untuk berbicara, menegur, berlemah lembut, menanyakan kabar, memberikan salam. Hanya saja untuk mengambil ilmu tetap tidak boleh. Bisa dipahami ya? Saya pulang ke kampungnya istri saya, maka di sana orang tidak belajar agama, bahkan orang punya ritual syirik. Ada pada malam-malam tertentu mereka mandi-mandi di pantai, laki dan perempuan. Tujuannya adalah menghilangkan bala. Tidak ada yang berdakwah di sana kecuali jamaah tabligh. Maka suatu hari saya pulang bersama istri, kira-kira di sana satu minggu. Maka saya minta kepada bapak mertua untuk mengadakan majelis ilmu, tapi saya yang ngisi. Saya tidak mau kalau mereka yang ngisi. Soalnya nanti kalau mereka yang ngisi dengan apa? Kalau ngisi dengan kejahilan, maka nanti saya hanya akan sibuk gerundel dalam hati. Misalnya ngomong nih kepala suku, berbicara agama tetapi dengan adat istiadat dan tanpa dalil, maka saya hanya akan menggerutu, salah itu dalam hati. Kalau saya punya kemampuan untuk mengatakan, "Pak, maaf, itu salah. Yang benar adalah," tentu dia akan tersinggung atau dia akan malu, malah tidak tepat. Akhirnya dia akan seolah-olah dipermalukan di depan umum. Nanti tidak? Kalau dia merasa dipermalukan di depan umum, mungkin dia akan pulang. Setelah itu dia akan benci. Maka saya minta dibuatkan majelis, terus saya yang bicara. Ketika Idul Adha pernah satu kali di sana, maka saya yang khutbah. Ya. Tapi ini kan butuh ilmu. Apakah setiap orang yang pulang ke rumah mertuanya terus semuanya mau menawarkan khutbah? Ya. Setiap dari antum pulang ke rumah mertua terus bilang, "Bisa enggak saya aja yang khutbah Id?" Terus antum lupa lagi. Lupa takbirnya, takbir berapa kali? 7 dan 5. Wong ustaz saja bisa lupa. Itu enggak? Saya kan kemarin khutbah Idul Adha, saya ngimami di Jatra, saya lupa di rakaat 2, saya lupa takbir 5-nya. Untungnya di awal khutbah saya jelaskan bahwa itu adalah sunnah. Seandainya lupa, maka tidak mengapa. Kalau antum tidak jelaskan, terus orang bilang enggak sah, terus ada orang bikin salat Id kedua, entah saat itu juga, entah besoknya, karena tadi salatnya tanpa takbir. Ketika antum dicecar dengan pertanyaan, "Kok tadi enggak ini?" terus enggak bisa jawab. Ya, malah jadi fitnah belakangan. Bisa dipahami ya? Secara kesimpulan awal, saya katakan begini. Pada prinsipnya, seorang ahlu sunnah itu menutup kupingnya dari perkataan-perkataan ahli bid'ah, tentu yang berbahasan dengan agama. Catatannya, tentu yang beragam, yang masalah agama loh. Nanti antum satu kantor dengan ahli bid'ah, pas bicaranya bicara soal kantor, keuangan, terus antum tutup kuping. Terus ditanya, "Gimana pendapatnya?" "Apa tadi?" Antum lepaskan tali telunjuk antum dari kuping. "Apa tadi?" "Loh, kamu enggak dengerin?" "Enggak." "Kenapa enggak dengerin?" "Soalnya kamu ahli bid'ah." Maka ini konteksnya masalah apa? Agama. Ada konteks dunia, maka ini berbeda babnya. Dalam masalah agama, maka mereka tutup kuping. Kita sudah bacakan tadi perkataan Fadhil bin Iyad, Imam Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Sirin, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan berbagai tokoh ulama di zaman dahulu dari kalangan sahabat Nabi maupun tabi'in ataupun tabi' tabi'in. Maka sudah jelas bagi kita hukum asalnya ahli bid'ah tidak boleh didengar perkataannya, terutama lagi buat teman-teman yang baru belajar agama yang belum punya filter ini benar atau salah. Seperti perkataan gini, ini perkataan yang banyak meracuni teman-teman. Ada orang mengatakan begini, bid'ah itu gak apa-apa, padahal Nabi larang. Dia bilang bid'ah itu gak apa-apa. Apa alasannya? Karena para sahabat Nabi dulu juga berbuat bid'ah. Para sahabat Nabi berbuat bid'ah. Terus dibawakan dalil, yang dalilnya tidak ada yang nolak, hadis yang sahih. Perbuatan Bilal yang setelah selesai wudu ngapain? Salat. Yang sekarang kita kenal dengan salat sunnah apa? Salat sunnah wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Bilal, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi aku masuk surga tetapi terompahmu, sendalmu sudah ada di hadapanku, duluan masuk dariku. Apakah amalan yang biasa kau lakukan di dalam Islam ini yang membuat engkau terompahmu duluan daripadaku di dalam mimpinya Nabi?" Maka Bilal menjawab, "Tidaklah saya berhadat, melainkan setelah itu saya berwudu, dan setelah berwudu itu saya sholat semampu yang Allah tetapkan buat saya." Yang kita kemudian kenal dengan nama sholat sunnah wudu tadi. Lalu sebagian dai mengatakan, tuh para sahabat berbuat yang Nabi gak tahu, berarti para sahabat berbuat bid'ah. Mendengarkan perkataannya Bilal tadi, apa kata Nabi? Gak boleh? Atau oh? Atau bagus? Setidak-tidaknya makanya sendalmu duluan daripada aku di surga. Menunjukkan bolehnya. Ini menunjukkan bid'ah itu boleh, yang penting baik. Misalnya bid'ah membuat sholat, seperti Bilal membuat bid'ah namanya sholat sunnah wudu. Buat orang yang baru belajar agama, bertobat, baru kenal sunnah, belum belajar bahasa Arab, buku manhaj baru setengah, inilah buku satu-satunya yang pertama kali dibaca tentang manhaj, mendengarkan itu, orang yang baru belajar akan berkata, gitu toh, iya juga ya. Nanti kena yang lain lagi, yang lain lagi, yang lain lagi. Akhirnya betul-betul jadi ngikut pengikut ahli bid'ah. Saya ulangi lagi sekali lagi, bukan cuma sekedar ikhwan yang baru ngaji, ustadz yang banyak ikhwan yang mengenal sunnah dari dirinya dulu di Malang. Ya, saya katakan sebenarnya karena dia banyak mendengarkan bid'ah, bermajelis dengan ahli bid'ah. Bahkan memang saya tahu dia pernah didemo oleh ahli bid'ah, lalu disuruh buat pernyataan, disuruh buat klarifikasi tentang sholawat nariyah. Sholawat nariyah dia katakan dulu syirik. Kalau antum kulik-kulik di YouTube, antum akan dapati dulu yang dia katakan syirik itu, belakangan jadi katakan sholat nariyah itu tidak apa-apa. Yang penting kan sebenarnya semua punya dalil. Padahal siapapun yang membuka buku-buku para ulama Ahlussunnah kontemporer, mereka akan dapati pembahasan bahwa sholat nariyah di dalamnya ada unsur syirik. Ayo. Tapi ustadz saja bisa bergeser, apalagi cuma sekedar ikhwan. Terakhir, saya tadi mengatakan bahwa para ulama yang membahas masalah ini, mereka pun meletakkan kaidah-kaidah. Artinya ini adalah hukum standar. Kita katakan ini defaultnya. Tapi yang default ini bisa berubah menjadi sesuatu manakala ada sebuah kondisi yang menuntut perubahannya. Defaultnya adalah para ahlu sunnah tidak mendengarkan perkataan agama dari kalangan ahli bid'ah. Tetapi bisa jadi pada suatu ketika ini berubah kondisinya. Misalnya tadi saya mengatakan antum berteman atau bersatu kantor dengan ahli bid'ah, kemudian dia ingin mengetahui suatu masalah agama dari versi ahlu sunnah, aku takut juga. Nah, berarti kan ada celah untuk membuka hatinya. Antum duduk bersamanya, lalu menceritakan apa yang antum tahu tentang kesesatan Syiah. Kadang-kadang dia menyebutkan kata-katanya, misalnya setahuku sih tidak demikian, setahuku itu begini dan begitu. Terus antum menyebutkan dari kalangan para ulama mengatakan apa, maka ini bisa jadi boleh. Bisa jadi boleh. Mungkin teman-teman pernah lihat nonton video di YouTube Ustaz Zainal Abidin dan Ustaz Firanda kolaborasi duduk membantah ahli bid'ah. Itu tidak? Nah, dikarenakan ada suatu permasalahan, ada sebuah radio di suatu kota didemo warga, ingin ditutup paksa, tapi mereka punya dalil, punya hujah, tapi masyarakat bawa pakai kekuatan. Itu yang saya bilang tadi, ahli bid'ah kalau sudah kalah mainnya main tonjok, mainnya main otot, gak main otak. Karena kalau main otak kalah. Akhirnya bawa senjata, demo dengan kekuatan massa. Sementara Ahlussunnah orangnya sopan-sopan, di demo diam-diam aja. Karena memang pada dasarnya demonya juga sesama muslim, saudaranya. Masa situ nyerang sini terus balas mukul? Karena pertimbangan nanti ada mudharat lebih besar, maka Ahlussunnah lebih mending diam dan mengadukan permasalahan kepada ulil amri. Nah, di kota tersebut ulil amrinya jadi penengah. Dibuat debat secara terbuka. Dari kalangan pembela radio tersebut didatangkan Ustaz Zainal Abidin dan Ustaz Firanda. Sedangkan dari kalangan pendemo mendatangkan fulan dan fulan. Yang saya tegaskan, ahlu bidah. Ya. Bahkan pendusta orang tersebut. Namanya Muhammad fulan. Lalu berdebat. Dan apakah terus selesai? Jawabannya tidak. Yang berdebat doktor akidah Madinah dengan Ustaz Zainal Abidin yang dulunya ahli bid'ah. Kan dia sendiri yang bilang kan? Dia sendiri yang bilang dulu dia ahli bid'ah. Doktor bid'ah akidah Madinah, murid para ulama di Nabawi, pengajar Masjid Nabawi. Featuring. Berduet dengan mantan ahli bid'ah melawan ahli bid'ah. Apakah selesai? Enggak. Malah beredar di mana-mana, Firanda kalah, Zainal Abidin tidak bisa menjawab perkataan Muhammad fulan itu. Apakah orangnya jadi tobat? Enggak juga. Tapi alhamdulillah radionya enggak jadi ditutup. Tapi ini jadi pelajaran bagi kita. Bila kita tak lebih hebat dari dua orang ini, maka enggak usah mencoba-coba jadi pahlawan. Antum Superman kesianan. Mau mencoba, oke, kita bikin debat di masjid mana, ayo setan, saya ikuti. Setan tuh mau jadi ikut, sudah enggak ngaji di mana-mana, bahasa Arab belum bisa, mau berdebat. Seperti yang saya cerita di range waktu 2009 sampai 2014 itu, dan ada videonya di YouTube. Ya, ustaz tersebut memang afwan, sebatas yang saya tahu memang ilmunya sangat kurang. Tapi bukan kalangan Ahlussunnah ya. Ustaz tersebut salah satu ustaz senior di Balikpapan. Saya belum pernah dengar dia baca dengan kitab gundul, belum pernah. Ya. Entah apakah dia bisa berbahasa Arab atau tidak, saya belum tahu. Tapi saya pernah berdebat dengan beliau beberapa kali di majelisnya. Baik di majelisnya dahulu waktu bapak dan mama saya masih suka ke sana, saya nemanin dan kadang-kadang saya berdebat dengan ustaz tersebut. Pernah juga ustaz tersebut siaran di IDC Istiqomah di bulan Ramadan, terus saya jadi penelpon dan saya debat ustaz tersebut. Itu saya, ya, anak muda waktu itu yang tidak tahan dengarkan begitu, saya ambil telepon, ya. Maka saya bilang, saya anu, oh ya, anak muda, silakan. Karena beliau sudah tahu, pernah berdebat langsung soalnya. Gini Pak, tadi Bapak mengatakan begini, begini, begini. Perlu diketahui, mari saya bacakan hadits Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anu. Ada riwayat yang lain mengatakan anu. Ya. Saya ketahui Bapak ini memang sepertinya nampaknya kurang menimba ilmu dari para ulama. Jadi banyak hasil pemikiran sendiri. Bahkan saya pernah kirim pesan kepada beliau, saya bilang itu Bapak hadis yang Bapak bawakan hadis dhaif. Hadis tentang batalnya sholat apabila celana di bawah mata kaki. Yang benar, larangan pakaian laki-laki di bawah mata kaki berlaku umum, mau sholat, gak sholat. Tapi beliau membawakan hadis khusus Batalnya sholat bila seorang laki-laki celananya di bawah mata kaki. Maka sebelum beliau memulai sholat, kalau dia imam, dia akan mengatakan, ayo digulung, ayo digulung, digulung, nanti batal. Saya ini imam, ayo digulung, digulung. Ya. Apa yang terjadi? Debat sama Muhammad itu juga. Yang debat sama Ustaz Firanda dan Ustaz Zainul itu. Di sana, ya. Lalu kemudian di kamera, dan ada di YouTube, saya pernah nonton satu kali. Debat sebentar, karena yang bersangkutan tidak lebih kuat kemampuannya dibandingkan syubhatnya si Muhammad Fulan itu. Muhammad Fulan itu kelihatan dia banyak baca juga, tapi baca dari referensi-referensi bidah. Ya. Ketika diajak berdebat, disebutkan dengan kitab-kitab gundul, dibacakan kitab gundulnya, nggak bisa jawab, pulang. Apa yang terjadi? Orang ketawa. Ha, kalah. Ngaku-ngaku ini kita dicap-cap ahli bid'ah, dibacakan kitab gundul gak bisa jawab, langsung pulang ngacir. Beredar akhirnya di Balikpapan ada seorang ustaz yang katanya pengisi di Istiqomah, diajak debat di At-Taqwa, dikasih baca kitab sedikit, gak bisa jawab, pulang lari. Akhirnya yang ada bukan memperbaiki keadaan, menambah kebid'ahan, semakin menambah kekokohan, kesejatian kebid'ahan dalam hati-hati mereka. Semakin nambah kita benar gitu. Nah, bisa dipahami? Ya. Semoga bisa dipahami, karena saya tidak tahu apakah betul-betul bisa dipahami atau tidak. Saya cerita dikit. Waktu kajian seperti ini saya mulai pertama kalinya adalah Ramadan 2 tahun lalu. Ya, 2 tahun lalu kalau enggak salah. Saya membahas sebuah buku, judulnya Tata Cara Bermanhaj Nats yang Benar. Warnanya merah. Gak ingat? Itu loh yang kami bagi gratis itu. Yang antum berebutan ke sini waktu itu. Gitu. Setelah dibagi-bagi, kita bahas baru hari pertama. Ada seorang ikhwan datang kemari. Qadarullah, dia ikut umroh itikaf Ramadan sama saya. Ya. Dia karyawan Pertamina. Setelah 10 hari kan selesai bukunya. Hari ke-12 saya pergi umroh, termasuk dia, termasuk salah satu jamaahnya. Dalam perjalanan saya tanya, kemarin ikut kajian? Ikut Ustaz. Terus apa yang antum tangkap di hari pertama? Yang saya tangkap begini, ngerinya Ustaz ini, merasa benar sendiri. Yang lain yang bukan dirinya itu bukan sunnah, seolah-olah yang lain itu masuk neraka. Itu kesannya, iya. Sampai pulang, iya sampai pulang. Jadi stigma saya tentang Ustadz ini jelek banget. Terus gimana? Nah, saya besoknya datang lagi. Terus mulai hari ketiga saya baru mulai paham. Oh, tidak sama dengan yang dia pikirkan di hari pertama. Hari kedua, ketiga, keempat sampai selesai. Nah, di hari ke-10 terus saya tanya, di hari ke-9 saya tanya, hari ke-9 gimana? Dia katakan ini yang benar. Dari sebatas yang saya bisa pahami, ini yang bisa saya ikuti. Tapi butuh majelis beberapa kali. Nah, apa yang saya sampaikan ini, bisa jadi ada yang tidak menerimanya, maka saya mendoakan semoga antum menerimanya. Karena apa yang saya sampaikan bukan dari kepala saya pribadi, tapi dari kalangan para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang sudah mengatakan ini sejak 1400 tahun yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Azan. Apakah da'i atau ustad atau syekhnya ahlul bid'ah kita sebut ustad juga? Jawabannya tergantung kondisinya. Bila seandainya dibutuhkan untuk memanggil namanya dengan sebutan ustad juga karena faktor ingin melembutkan hatinya atau ingin melembutkan orang-orang di sekitarnya, maka pada dasarnya tidak mengapa. Misal, kita berdebat dengan seorang ahli bid'ah yang dia dikenal da'i. Kalau kita cuma ngomongnya kamu, kamu, apalagi misalnya kita umur 30 tahun, dari ahli bid'ahnya 50 tahun, disaksikan oleh banyak orang perdebatan tersebut. Terus kita bilang pak tua ini, maka orang tidak akan simpatik dengan kita meskipun yang kita omongkan kebenaran. Dia pun tidak akan mau mendengar omongan kita karena kita tidak sopan. Maka tidak mengapa kita mengatakan di sesi pertama tadi Bapak Ustadz Fulan tadi mengatakan, sebut namanya dengan Ustadz supaya ada keterbukaan di dalam hatinya untuk menerima kebenaran yang kita sampaikan. Ya. Bahkan bisa jadi menyebut dirinya sebagai Ustadz itu lebih memudahkan untuk mendauhi mereka ketimbang menyebut namanya. Ada dulu seorang ikhwan belajar kepada saya. Belakangan karena dia menganggap saya menyimpang akibat sebuah fitnah, lalu dia ganti nama saya dengan Mas. Dulu dia datang ke rumah saya dan ingin mengkopi kajian, ingin belajar, ingin minta privat bahasa Arab dan lain-lain. Belakangan karena sebuah fitnah, lalu dia katakan saya, dia nyebut nama saya bukan Ustaz Muflih tapi Mas Muflih. Saya katakan sama sekali tidak memudaratkan diri saya, karena ilmu itu di sisi orang, di sisi Allah. Seandainya saya tidak berilmu, jutaan orang bilang saya Ustaz, saya enggak layak. Seandainya saya cukup berilmu di sisi Allah, orang panggil Mas, tetap Allah menilainya saya berilmu. Nah, apakah dengan panggilan-panggilan seperti ini kita terapkan kepada bid'ah? Ada ustadz yang memang dikenal terus kita panggil Mas. Ya. Jawabannya lihat kondisi-kondisinya, bahkan lebih banyak kondisi di mana kita lebih membutuhkan untuk menghormati mereka sebagai dai-nya, ustadznya dengan panggilan ustadz ketimbang hanya memanggil namanya. Bahkan memanggil dia dengan namanya Pak Fulan sebenarnya tidaklah menjatuhkan dirinya di hadapan pengikutnya. Karena syubhat, bid'ah itu bisa diruntuhkan hanya dengan ilmu, bukan dengan mengganti namanya. Bagaimana jika ahli bid'ah itu orang tua sendiri? Bagaimana cara mengingkarinya? Kan kita tinggal satu rumah. Para sahabat Nabi zaman dahulu, mereka satu rumah bukan dengan cuma ahli bid'ah, tapi siapa? Orang kafir. Berapa banyak para sahabat di zaman dahulu dia muslim dan orang tuanya masih kafir. Apakah mereka bergontok-gontokan, bermarah-marahan dengan orang tuanya? Jawabannya tidak. Tapi berlemah lembut dengan membantah syubhatnya dengan ilmu. Seperti yang pernah disebutkan di dalam Dalailun Nubuwah. Ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Mu'adz bin Amr ini punya bapak namanya siapa? Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh belum menerima Islam, Mu'adznya sudah, anaknya. Amr bin Jamuh punya satu patung di rumahnya, patung manat, replika, yang setiap hari dia berdoa pada patung tersebut. Mu'adz bin Amr punya saudara, punya teman namanya Mu'adz juga, yaitu Mu'adz bin Jabal. Suatu hari Mu'ad bin Amr curhat sama Mu'ad bin Jabal tentang bapaknya yang masih kafir. Akhirnya keduanya bersekongkol untuk ngerjain bapaknya. Tapi ngerjain dalam artian bukan ngeprank ya. Bukan ngeprank. Ala-ala orang zaman sekarang. Waktu di malam hari diangkut manatnya, ditaruh di comberan. Ketika di pagi hari Amr mau beribadah, dia dapati manat enggak ada. Intinya dia keliling rumah, dia dapati di comberan. Dari pertama dia angkat sendiri. Setelah dia angkat, kemudian dimandikannya, dibersihkannya, ditaruh di tempat semula. Lalu dia bergumam, "Wahai Tuhan, siapa yang gitukan kamu?" Maka di malam kedua diangkut lagi oleh dua muad ini patungnya ke tempat comberan yang sama. Esok paginya di hari kedua dia mencoba, dia mau beribadah, dia dapati manatnya hilang lagi. Cuman kali ini bisa ditebak kira-kira di mana. Kalau kemarin pakai nyari, kalau sekarang sudah bisa ditebak, ini kayaknya di comberan kemarin lagi. Dia datang ke comberan itu, dia dapati manat itulah ada lagi. Kali ini dia angkat sendiri, dimandikannya, dikasihnya wangi-wangian, dikembalikan ke tempat semula, lalu dikasihnya pedang, dikalungkannya pedang. Terus dia bilang, "Wahai Tuhan, kalau datang lagi dua orang, kalau datang lagi nanti orang yang bikin kamu begini, lawan dia ya, ini ku kasih pedang." Ya, namanya patung. Maka itu pedang di malam ketiga cuman diambil, lalu ditaruh lagi di comberan yang kemarin. Ditambah ee-nya dua muaz ini ya. Pedangnya diambil, tambahin ee. Maka kemudian di hari ketiga paginya, nah, sudah ketebak, nah, hilang lagi, pastinya kemarin lagi. Maka dia datang lagi, lihat, ya ampun gitu ya. Atau ya manat gitu ya. Kok bisa ada ee pula di situ ya. Maka dua muaz ini akhirnya datang kepada Amr lalu mendakwahi, "Wahai ayah, sudah kau kasih pedang, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Asal tahu aja, tiga malam itu yang ngangkut kecomberan kami. Coba untuk dirinya sendiri dia tidak bisa bela dirinya, mendatangkan manfaat, menolak mudarat dari dirinya sendiri. Padahal sudah diberi senjata, dia tidak bisa. Lalu bagaimana engkau meminta kepada sesuatu yang untuk dirinya saja tidak bisa beri?" Lalu kemudian didakwai oleh muad yang satunya. Dan akhirnya Amr bin Jamuh hari itu masuk Islam. Artinya kalau memang yang di kalangan para sahabat dahulu itu bukan cuma level orang ahli bid'ah, kafir, yang keyakinan mereka sudah melekat berabad-abad, menyembah manat itu dari mereka zaman dahulu sebelum ada Nabi SAW. Tapi syubhatnya bisa hilang tentunya dengan ilmu. Maka saya katakan bila ternyata ahli bid'ahnya adalah orang tua antum sendiri, karena saya tahu di antara ikhwan ini ada yang orang tuanya memang begitu, dia curhat suka kadang-kadang cekcok sama orang tuanya, maka saya katakan perkuat ilmu antum. Karena khawatirnya pas antum cekcok antum gak bisa jawab, terus kita nah itu kan gak bisa jawab kan. Nah, antum kuatkan ilmu antum, betul-betul serius belajar supaya kalau dapat syubhatnya antum bisa bantah. Kalau perlu sering-sering dakwah. Bapak saya bukan ahli bid'ah dulu ya, bukan. Tapi mengikuti sebuah ormas yang di sana banyak syubhat. Karena dasar dari pemikirannya banyaknya akal, akli. Tafsir ini menurut saya pribadi. Tafsir anu dia bilang menurut saya. Ya, jadi banyak pendapat-pendapat agama itu tafsir kami. Paling tidak menurut tarjih kami. Sementara tidak semua masalah agama butuh tarjih. Ya, tarjih itu pilihan kesekian dalam bab ta'arud namanya, bab pertentangan dalil. Maka saya perkuat ilmu saya sebelum saya berbicara sesuatu dengan bapak dan ibu saya, maka saya perkuat apa yang mau jadi bahasan. Misalnya saya pernah bahas tentang zakat, hukum zakat menggunakan uang. Zakat maksudnya zakat fitri, zakat fitrah pakai uang. Hukum untuk hukum Ramadan dan Syawal dengan menggunakan hisab. Hukum soal jenggot, soal cadar, soal jilbab besar dan lain-lain. Saya perkuat apa yang saya tahu. Lama-kelamaan akhirnya bapak dan ibu saya akhirnya bisa menerima apa yang saya sampaikan, bahkan beliau berdua hadir di kajian ini. Nah, mungkin nanti setelah isya, insya Allah saya akan tambahkan dengan apa yang ditanyakan di pertanyaan sisanya. Wallahu a'lam bishawab.